Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita masih dalam hadis yang pertama dalam bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Hadis yang pertama tentang na'am innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat, tentang perkara-perkara yang halal itu jelas, kemudian yang haram itu jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara yang mustabihat, yang syubhat, yang mayoritas manusia tidak mengetahui hukumnya. Itu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa an-Nu'man bi asba'ihi ila udhunay innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihat atau umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi وَمَنْ وَقَعَ فِي شُبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. مَنْ حَفِظَ الْحَدِيثَ فَلْيَقْرَأْ. Fadhal ya Abu Alim. Irfa sautak. Santa, barakallahu fiik. Nah. Masyaallah. Man hadzal hadis? Tengah sudah mewakili. Kanan, sebelah kanan. Khaldal ya. Nah. Yoshiko. Yoshiko. faida. Ahsanta, barakallahu fi. Sebelah kiri. Hadir. Wakil yang tua ya, Pak. Masyaallah. Innal halala dulu. Salahat salahal jasadu. Aywa. Wa idza fasadat. Ahsanta barakallahu fiik. Naam. Hai. Yang mewakili belakang. Mana yang belakang? Fadhal, paling belakang. Iqra. Santa, naam, barakallahu fi, zadakallahu ilman. Masya Allah, masih semangat antum ya. Anak kira libur taklim berapa malam, kendor semangatnya. Tapi masya Allah, nah, ternyata masih semangat. Baik, hadis yang mulia ini ya sudah kita baca penjelasannya pada pertemuan yang lalu ya, penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Kita akan membaca tambahan faedah ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya, tentang penjelasan hadis ini. Karena ini hadis yang mulia ya, yang sangat banyak faedahnya. Sangat banyak faedah yang terdapat di dalamnya. Nah, kita akan tambah lagi faedahnya insyaallah dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik. Qala Syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fawaidu hadzal hadis, faedah-faedah hadis ini, itu hadis Nu'man bin Bashir di atas. Al-ula, faedah yang pertama, annal asya'a tanqasimu ila thalathati aqsam, bahwasanya perkara-perkara itu terbagi menjadi tiga macam. halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa mustabihun. Yang halal jelas kehalalannya, yang kedua yang haram jelas keharamannya, yang ketiga yang syubhat belum jelas ini halal atau haram. Wa hakama wa hukmu kulli naw'in wa mithalihi an naqul. Dan hukum setiap jenisnya, ya, dan setiap contohnya itu, nah hukumnya yaitu kita katakan al-halal al-bayyinu la yulamu ahadun man fa'ala atau ala fi'lih. Halal yang jelas kehalalannya maka tidak dicela seorang pun yang melakukannya. Ini yang pertama. Hukum yang halal yang jelas kehalalannya tidak dicela seorang pun yang melakukannya. Wa misaluhu, contohnya at-tamattu bima ahallallahu minal hububi wasimari fahadha halalun bayyinun wala mu'aridun lahu. Contohnya seseorang bernikmat-nikmat dengan apa yang Allah halalkan, baik berupa biji-bijian, ya, biji-bijian itu masuk biji gandum, biji beras, ya, dan yang lainnya. Wasimar atau bernikmat-nikmat, ya, dengan buah-buahan, ya, buah apel, buah pisang, dan yang lainnya. Fahadha halal bayyin wala mu'aradalah. Maka ini halalnya jelas dan tidak ada yang menentangnya. Nah, ini yang pertama. Al-haramu al-bayyin fahadha yulamu kullu insanin ala fi'li. Yang kedua adalah haram yang jelas keharamannya, maka yang seperti ini dicela, dicerca, bahkan berdosa setiap orang yang melakukannya, melakukan perkara yang haram. Pemisaluhu, contohnya kasyurbil khamar, minum khamar, wa aklil maitah wal khinzir, atau makan daging bangkai atau makan daging babi, wa ma asybaha dzalik, dan yang semisalnya. Fa hadza hukmuhu dhahirun ma'ruf, maka ini hukumnya jelas dan ma'ruf, yaitu haram. Nah, berdosa orang yang melakukannya. Wa hunaka umur mustabihatun, dan di sana ada perkara-perkara yang samar, syubhat, belum diketahui halal atau haram. Wa hadhihi mahallul khilaf bainan nas, inilah yang jadi perselisihan di tengah-tengah manusia. Ini halal apa haram? Nah, ini namanya syubhat. Fatajidun nas yakhtalifuna fiha. Maka engkau mendapati manusia berselisih tentang yang syubhat ini. Faminhum man yuharrim, di antara mereka ada yang mengharamkan. Faminhum man yuhallil, dan di antara mereka ada yang menghalalkan. Wa minhum man yatawaqqaf, dan di antara mereka ada yang tawakuf. Ya, tawakuf. Enggak mengatakan halal, enggak mengatakan haram. Tawakuf. Wa minhum man yufassil, dan di antara mereka ada yang merinci. Kalau demikian demikian demikian demikian, maka halal. Kalau demikian demikian demikian demikian, maka haram. Ada yang merinci. Inilah yang menjadi naam pro dan kontra. Menjadi perselisihan halal atau haram. Ini perkara yang syubhat, yang masih samar, karena ketidakjelasannya dalil dalam pembahasan tersebut atau hukum sesuatu tersebut, sehingga para sehingga manusia berselisih. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada yang tawakuf enggak mengatakan halal, enggak mengatakan haram, ada yang merinci. Baik. Misalul mustabih, contoh yang mustabih, yang samar. Taib. Yang samar di tengah-tengah manusia, ya. Nah, kalau di sisi para ulama jelas. Contohnya, syurbud dukhani kana minal mustabih fi awwali dhuhurihi. Contohnya rokok. itu merupakan perkara yang syubhat di awal munculnya. Paham ya? Di awal munculnya, awal muncul rokok itu tahun berapa? Enggak tahu. Enggak tahu. Awal munculnya rokok itu mustabih, syubhat. Ini halal apa haram? Ini halal apa haram? Ini awal munculnya rokok. Baik, sehingga ini termasuk apa? Mustabih, syubhat. Lakin akan tetapi tabayyana al-ana ba'da taqaddum at-tib, akan tetapi sekarang sudah jelas. Setelah apa? Setelah kedokteran meneliti. Wa ba'da an darasa an-nas hal hadha ad-dukhan qat'an bi annahu haram. Demikian pula setelah manusia mempelajari kondisi si rokok ini, maka qat'an bi annahu haram, maka jelas pasti ya hukumnya adalah haram ya. Setelah apa tadi ada penelitian, ada pengkajian tentang masalah rokok. Sehingga di dalam bungkus rokok tertulis dari merokok dapat menyebabkan kanker, menyerang jantung ya, apalagi ya, rahim, bahkan sekarang lebih dahsyat lagi, merokok membunuhmu ya. Jelas sudah. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Muslim dan kafir sepakat bahwasanya rokok itu khabith, jelek. Sepakat Muslim dan kafirnya. Nah, dan Allah berfirman, wa yuharrimu wa yuhallilu thayyibat wa yuhillu thayyibat wa yuharrimu al-khabith. Dia menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang khabith, yang jelek. Nah, merokok jelek atau bagus? Nah. Jelek, sepakat kafir dan muslim ya, muslim dan kafir sepakat ya, bahwasanya rokok itu jelek ya. Bahkan bungkus rokok di negeri-negeri kafir itu tulisannya lebih dahsyat lagi ya, kalau di negeri kita merokok membunuhmu gitu kan. Nah, di negeri kafir baik, mungkin lebih dahsyat lagi ya. Nah, penjara. Hai, masya Allah, di penjara ya. Nah, al-muhim sepakat, ya, jeleknya atau khabisnya, buruknya rokok tersebut. Sehingga la iskala indana fidzalik, tidak ada keraguan, tidak ada iskal, ya, tidak ada keraguan, tidak ada iskal sedikit pun di sisi kita tentang haramnya rokok. Nah, apalagi setelah jelas bahwasanya dalam penelitian atau kasus-kasus banyak orang meninggal dunia karena sebab rokok ya. Rokok ini telah membunuh ribuan orang ya, telah membunuh ribuan orang. Dan Allah berfirman, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan kalian ke dalam kebinasaan. Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taktulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Ini larangan untuk bunuh diri, menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan ya. Nah, dan si rokok ini dia membunuh ya. Nah, dan dalam sabda yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la darara wala waladiror, tidak boleh berbuat doror ya, berbuat mudorot ya, suatu yang berbahaya, dan tidak boleh berbuat diror, membalas tapi berlebihan, ini juga diror. Dan rokok termasuk mudoroh, berbahaya ya. Sehingga naam hukumnya adalah haram. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini, fadukhunu inda awwali dhuhurihi kana minal umuril mustabihah. Rokok di awal munculnya itu termasuk perkara-perkara yang syubhat di awal munculnya ya. Kalau sekarang udah jelas. Di awal munculnya jelas apa mustabihah, syubhat. Walam yakun minal umuril bayyinah, dan bukan dari perkara-perkara yang jelas awal munculnya. Tsumma tahaqqaqa tahrimuhu wal man'u minhu, kemudian jelaslah haramnya dan larangan na'am daripada rokok tersebut. Nah, sehingga sebelum jelasnya, ketika awal munculnya, ini halal apa haram, ini halal apa haram, maka apa yang dilakukan manusia mestinya ketika awal munculnya rokok? Tarkuh, yaitu meninggalkannya. Famanittaqasyubhat faqadistabra ali dinihi wa irdih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya. Naam, dan kehormatannya. Apalagi sekarang sudah jelas. Sehingga tidak diragukan lagi. Taib. Baru faedah pertama ya. Faedah yang kedua, kita tambah sedikit lagi. Al-faedah tsaniyah, faedah yang kedua dari hadis ini, kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, asbabul istibahi arba'atun, sebab-sebab perkara itu syubhat atau samar itu ada empat. Yang pertama, qillatul ilmi, sedikitnya ilmu. Sedikitnya ilmu. Fa qillatul ilmi tujibul istibah. Sedikitnya ilmu ini mengharuskan apa? Mengharuskan seseorang samar hukumnya. Li'anna wasi'al ilmi ya'rifu asya' la ya'rifuhal akharun. Karena orang yang luas ilmunya, dia mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Ini sebab yang pertama, sebab sesuatu itu syubhat, samar, tidak diketahui hukumnya. Yang pertama, qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Yang kedua, qillatul faham, kurangnya pemahaman. Ai dhaiful fahmi, yaitu lemahnya pemahaman. Kurang pemahaman atau lemahnya pemahaman. Baik. Seperti misalkan dalam masalah rokok tadi, awal munculnya rokok mustabih syubhat ya. Padahal dalil-dalil sudah jelas. La taqtulu anfusakum wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah la darara wa la dirar. Ya, dalil-dalilnya jelas. Walaupun sifatnya umum, ya, taib, semua yang membahayakan, haram, taib, tapi dalilnya jelas. Hanya saja apa? Dhaiful faham, lemah pemahamannya dalam memahami ayat ini, dalam memahami hadis ini, lemah. Ya. Sehingga apa? Ketika itu rokok masih syubhat. Dhaiful fahmi, sebab yang kedua adalah lemahnya pemahaman. Wa dzalika bi an yakuna sahibu ilmin wasi'in katsirin walakinahu la yafham fa hada tastabihu alaihi al-umur. Dan yang demikian itu ya. Bi an yakuna sahibu ilmin wasi'in katsirin, orang yang punya ilmu bahkan mungkin luas ilmunya, luas ya, banyak ya. Akan tetapi dia enggak faham. Dia hafal banyak, masya Allah, hafal ayat, hafal hadis ya. Tetapi pemahamannya lemah. Sehingga tidak bisa mengambil kesimpulan dari ayat ataupun dari hadis yang dia hafal. Sehingga apa? Fahada tastabihu alaihi umur, orang seperti ini apa? Banyak perkara-perkara yang samar atasnya. Banyak perkara-perkara yang samar atasnya, syubhat ya, atau samar. Dia tidak mengetahui halal atau haram ya. Padahal dia hafal dalilnya, tapi karena pemahamannya lemah. Yang ketiga, at-taksir fit tadabbur, di antara sebab sesuatu itu syubhat atau samar hukumnya, adalah at-taqsir fit tadabbur, kurang dalam mentadabburi ayat atau hadis, kurang dalam mentadabburi atau menghayati dalil-dalil. Bi'an la yat'ab nafsahu, bi'an la yut'ib nafsahu fit tadabbur wal bahthi wal ma'rifatil ma'ani bihujjati adami luzumi dhalik. Kurangnya apa? Kurangnya tadabbur, penghayatan, atau kurangnya pengkajian juga bisa. Kurangnya pengkajian atau penelitian. Nah, yaitu apa? Dia tidak melelahkan dirinya untuk mengkaji atau membahas atau mengetahui makna-makna dengan alasan na'am bihujjatin adami luzumi dzalik, dengan alasan itu bukan kewajiban saya misalkan. Nah, jadi dia enggak membahasnya, enggak mengkajinya, enggak menelitinya, baik, sehingga menyebabkan apa, sesuatu ada yang istibah padanya, ada yang samar atau syubhat. Karena apa? At-taksir fit tadabbur, kurangnya penghayatan, kurangnya pengkajian atau kurangnya penelitian. Yang keempat, sebab dari sebab-sebab sesuatu itu syubhat atau samar, wa huwa a'dhamuha, dan ini yang paling besarnya di antara sebab yang menjadikan sesuatu itu syubhat, sebabnya adalah su'ul qasdi, jeleknya tujuan. Jeleknya tujuan. Bi an la yaqsudal insanu illa nasri qawlih faqat. Yaitu seseorang itu tidak bertujuan kecuali membela pendapatnya saja. Kecuali membela pendapatnya saja. Biqot in nadhar an kaunihi sawaban aw khata'an. Tanpa melihat benar atau salah pendapatnya tersebut. Faman hadhihi niyyatu, maka siapa yang niatnya seperti ini, fa innahu yahrumul wusulu ila al-ilm, maka dia terhalangi dari sampai kepada ilmu. Dia akan terhalangi dari apa? Wusul ila al-ilm, terhalangi dari sampai kepada ilmu. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah keselamatan dari niat-niat yang jelek seperti ini. Li'annahu yaksudu minal ilmi ittiba'al hawa, karena dia bertujuan dengan ilmunya itu apa? Tujuannya ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau yang diikuti adalah sudah hawa nafsu, ya, padahal dalil-dalil di situ sudah jelas, ya. Nah, tetapi yang dia inginkan adalah pembelaan terhadap pendapatnya tanpa melihat pendapatnya itu benar atau salah, ya. Nah, maka sesuatu tersebut akan menjadi mustabih, samar, ya, ataupun syubhat, ya. Wa hadzal istibahu la yakunu ala jami'in nas bidalilain, dan sesuatu yang samar itu, sesuatu yang syubhat itu tidak terjadi atau tidak teralami oleh seluruh manusia. Apa hukumnya ini? Kita enggak tahu halal apa haram misalkan. Ini tidak dialami oleh seluruh manusia. Artinya apa? Ada manusia yang dia tahu ini halal atau ini haram. Ini maksud ucapan Syekh, ya. Hadzal istibah la yakunu ala jami'in nas. Sesuatu yang syubhat ini tidak terjadi pada seluruh manusia. Nah, bidalil lain, dengan dua alasan. Ahadihima minan nas wa huwa qauluhu. Salah satunya, alasannya adalah dari dalil, yaitu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak mengetahuinya mayoritas manusia. Artinya apa? Ada yang tahu. Kalau dikatakan tidak mengetahui mayoritas manusia, berarti ada yang tahu. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya, di antara yang halal dan haram itu, ada perkara yang syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Artinya ada manusia yang tahu hukumnya. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Yani katsirun. Baik, yani katsirun ya'lamuhunna. Yaitu banyak manusia yang tidak mengetahuinya dan sebagian yang lain mengetahuinya. Wasani, alasan yang kedua, minal makna, secara makna. Walau kanatin nususu mustabihatun au mustabihatan ala jami'in nas. Kalau seandainya dalil-dalil itu mustabihah, samar pada seluruh manusia atau atas seluruh manusia, lam yakunil Quran bayanan, maka Al-Quran ini tidak menjadi bayanan. Ya. Berarti Al-Quran bukan penjelas. Ya. Bukan yang menjelaskan syariat ini. Ya. Kalau seandainya apa? Dalil-dalil semuanya apa? Mustabih. Semuanya samar bagi manusia semuanya. Enggak ada yang tahu. Ya. Penjelasannya. Nah, maka, lam yakunil Quran bayanan. Maka kalau demikian keadaannya, Al-Quran itu bukan bayanan. Bukan yang menjelaskan syariat. Ya. Wala baqiya syai'un min asy-syari'ati majhulan, maka akan tersisa dari syariat ini yang majhul, yang tidak diketahui. Wa hadza muta'adzir wa mumtani, maka ini mustahil. Dan ini mustahil yang demikian. Ya. Kalau seandainya semua orang enggak tahu hukumnya. Ya. Maka ini mustahil. Ya. Sehingga na'am, sesuatu yang syubhat itu tidak terjadi pada seluruh manusia. Artinya tidak semua orang dia itu apa? Samar hukumnya atasnya. Melainkan sebagian manusia samar hukumnya, tidak tahu ini halal atau haram, dan ini adalah yang mayoritas manusia yang demikian, dan sebagian yang lain itu tahu hukumnya, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu yang kokoh keilmuannya. Dia tahu ini halal atau haram. Bagi yang tidak tahu ini halal atau haram, maka itu syubhat. Kalau syubhat baginya, berarti apa yang dia lakukan? Meninggalkannya. Nah, dalam rangka apa? Untuk menjaga agamanya dan kehormatannya. Taib, selesai dari faedah yang kedua. Masih ada tersisa 12 faedah lagi. Ya, dari hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.